semua. Aku milik Maimuna, suka wajah Jamila. Aku mah aku milik Maimuna, suka wajah Jamila. Aisyah suka semua. Aku milik Maimuna, suka wajah Jamila. to the party tonight. Performance by Iman Palevi, Remix. Everybody to the party tonight. Performance by Iman Palevi, Remix. Saya.